Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin, salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulil amin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah berbahagia sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang kajian ini alhamdulillah telah kita ikuti setiap hari ayat demi ayat. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para narasumber kita yang setia setiap harinya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kami yang menyampaikan dan bagi para pendengar yang mendengarkannya. Pada hari ini kita akan membahas tentang kisah Maryam dan Nabi Isa alaihi salam pada surah Maryam. Pada sebelumnya kita membahas tentang kisah Nabi Yahya dan keluarganya, yaitu keluarga Nabi Zakaria alaihi salam. Pada hari ini kita akan membahas bersama dengan Al-Ustaz kita yang saya yakin tidak asing lagi suaranya bagi para pendengar, yaitu Al-Ustaz Ahmad Perdana Indra MA. Pada kesempatan ini kita akan membahas surah Maryam ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hanya sekedar ingin mengulang kaji yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa ketika Maryam dilahirkan oleh ibundanya yang merupakan istri daripada Ali Imran atau Imran tepatnya, maka Maryam kemudian diasuh, diserahkan kepada Zakaria untuk pengasuhannya karena dua alasan. Pertama, karena Nabi Zakaria atau Zakaria terkenal dengan kesolehannya dan terkenal dengan ilmunya yang luas. Yang kedua, bahwa Nabi Zakaria ketika itu belum memiliki anak, belum mendapatkan Yahya, sehingga Maryam ketika itu diasuh oleh Zakaria, ya sebagaimana layaknya kita sekarang sering melihat kalau ada orang yang belum juga memiliki anak, dia mengadopsi anak dalam tanda kutip sebagai pancingan begitu. Mungkin ini juga adalah suatu pemahaman dari kisah ini, walaupun itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, pada ayat yang kita bahas hari ini menceritakan awal daripada kisah Maryam dan Nabi Isa alaihi wassalam. Pada ayat ini dijelaskan bahwa, wahai Muhammad, ceritakanlah kepada masyarakat, kepada umatmu yang hidup pada masa itu di dalam Al-Quran tentang kisah Maryam. Karena apa? Karena kisah Maryam ini memang menjadi suatu fitnah ketika itu, dan sudah muncul betapa satu kelompok sangat menghinakan Maryam, menuduh Maryam telah berzina dengan Yusuf An-Najjar yang menjaga Baitul Maqdis ketika itu. Dan ada juga sebahagian kelompok di masyarakat pada masa Nabi ketika itu yang sangat mengagung-agungkan Maryam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan bagaimana posisi atau kisah itu sebenarnya dalam perspektif Al-Qur'an, yang itu pastinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar dan tidak diragukan. Jadi pada masa itu Maryam dituduh oleh umat yang hidup pada masa Maryam ketika itu bahwa dia telah berzina. Sehingga karena tuduhan itu, Maryam pun merasa malu kepada ayah asuhnya, yaitu kepada Nabi Zakaria dan keluarganya, dan begitu juga kepada ayahnya, yaitu Imran. Sehingga dia pun mengasingkan diri dan mulai mengasingkan diri, ya, karena kita ketahui kalau seorang wanita dituduh seperti itu, maka tuduhan itu sungguh sangat memilukan. Apalagi dengan seorang Maryam yang terkenal dengan wanita salihah, bahkan selalu dikatakan wanita suci dalam tanda kutip, yang taat beribadah, yang senantiasa bermulazamah dengan Masjidil Aqsa, beribadah di sana, ya, senantiasa berada di mihrab. Dan di dalam Al-Quran juga diceritakan bahwa ketika Nabi Zakaria masuk melihat anak asuhnya yaitu Maryam beribadah, dilihatnya di sekitar Maryam atau di sisi Maryam itu banyak sekali makanan, sehingga Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadha, wahai Maryam, dari mana engkau dapatkan buah-buahan ini, makanan ini?" Ya, ketika itu Maryam mengatakan, "Hadha min indi rabbi, makanan ini semuanya dari sisi Tuhanku." Jadi kemuliaan-kemuliaan sebenarnya sudah ada pada diri Maryam, dan itu disaksikan langsung oleh ayah asuhnya yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Namun tetap saja tuduhan yang begitu keji itu ternyata membuat Maryam sangat terpukul, sehingga dia pergi ke arah timur. Arah itulah yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama, apakah itu ke arah Elia atau ke arah yang lain, yang tidak diketahui secara pasti. Tapi yang jelas ini menunjukkan bahwa betapa tuduhan itu sungguh sangat keji dan tidak, pada hakikatnya tidak beralasan. Namun tetap saja Maryam ketika itu merasakan kesedihan yang sangat, sehingga dia menjauhkan dirinya dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Al-Ustaz kita, Ustaz Perdana Indra, yang akan menambahkan penjelasan terhadap ini. Foto, Ustaz. Ya, terima kasih Sa'di. Para pendengar rahimakumullah, satu hal yang menarik adalah bahwa Allah memulai redaksi ini dengan menyebutkan kata wazkur. Ingat baik-baik, pelajari baik-baik, ya, baca kembali fil kitab Maryam. Di dalam kitab itu ada kisah Maryam. Di keterangan awal redaksi ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memancing perhatian kita, ya, sudah memancing agar kita tertarik dengan keterangan selanjutnya dari redaksi ayat selanjutnya ini. Ini adalah salah satu gaya bahasa Al-Qur'an di mana gaya bahasanya menarik dan berusaha untuk memfokuskan pikiran seseorang untuk tenggelam ke dalam keterangan-keterangan ayat selanjutnya. Ada apa rupanya dengan kisah Siti Maryam? Ya, kalau kita benar-benar memperhatikan dengan baik, maka kita akan mendapatkan pelajaran yang begitu besar tentang kisah Siti Maryam yang nanti akan dijelaskan dalam keterangan ayat selanjutnya. Itu yang paling penting. Dan permasalahannya adalah banyak orang yang melupakan tentang kisah seorang Maryam. Ya, karena melupakan kisah seorang Maryam, sehingga akhirnya terjadilah kesalahan sejarah. Terjadilah kesalahan-kesalahan di dalam pemahaman, sehingga akhirnya ada orang yang menganggap bahwa Maryam itu sebagai Tuhan. Ya, makanya Allah mengatakan wazkur fil kitabi Maryam. Ingat kembali di dalam Al-Quran itu ada kisah Maryam. Yang menariknya adalah bahwa di dalam surat Maryam ini Allah Subhanahu wa taala selalu memakai kata wazkur untuk menjelaskan tentang kisah para nabi. Ya, setelah nanti Maryam ini Allah akan mengatakan wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ya. Coba ingat kembali di dalam Al-Qur'an ada kisah Nabi Ibrahim yang dia itu adalah seorang siddiqan nabiyya, seorang nabi yang benar dan adalah seorang nabi yang benar-benar nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjelaskan kisah Nabi Ibrahim, Allah mengatakan apalagi wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya. Ingat kembali kisah Nabi Musa, kata Allah, ya. Dia adalah seorang yang ikhlas, ya. Wa kana rasulan nabiyya, dan betul-betul Rasulullah Subhanahu wa taala. Setelah kisah Nabi Musa, Allah juga mengatakan lagi wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana sadiqal wa'di wa kana siddiqan nabiyya, ya, wa kana rasulan nabiyya. Ingat kembali ada kisah Nabiullah Ismail, ya, dan seterusnya sampai akhirnya wazukur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Jadi subhanallah, rentetan kisah nanti di dalam surat Maryam ini, kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengingat kisah-kisah para nabi, ya. Di dalam ayat lain juga banyak sekali, wazkur fil kita wazkur abdana Daud. Coba kamu ingat kembali kisah tentang salah seorang hamba kami, yaitu Nabiullah Daud alaihi salam. Wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Ingat kembali kisah kami tentang para nabi. Jadi pada intinya adalah seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk mengingatkan kita kembali, mengajak kita kembali untuk membaca sejarah para nabi dan rasul, sehingga akhirnya kita kemudian dapat mengambil banyak manfaat dan pelajaran-pelajaran berharga buat kehidupan kita dengan mengaca kepada kehidupan mereka. Jadi ini hal yang termasuk salah satu hal yang penting yang harus kita pahami bersama. Saya kira itu saat ini. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Memang sangat menarik kalau kita melihat seperti apa yang dikatakan Ustaz Perdana tadi, rentetan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dan tentunya kisah ini bukanlah kisah dongeng atau kisah-kisah lawak-lawak atau kisah-kisah yang tidak bermakna, tapi adalah suatu kisah yang syarat dengan makna, dan dia menjadi panduan dan panutan kita dalam kehidupan ini. Dan sering sekali sejarah itu berulang, artinya kehancuran umat terdahulu karena kedurhakaan mereka kepada seorang nabi dan rasul itu menghancurkan mereka, dan bisa saja sejarah itu berulang. Dan begitu juga bisa saja kesalehan-kesalehan yang diraih oleh para orang-orang saleh terdahulu, termasuk para nabi dan rasul, ketika kita amalkan saat sekarang ini, walaupun kita tidak akan sampai kepada derajat nabi dan rasul, tapi kebaikan-kebaikan itu akan menyertai diri kita. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu satu catatan penting bagi diri kita dalam mengarungi kehidupan ini, bahwa hendaklah kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan melalui ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihablihil matin. Yang kedua adalah bahwa jauhkan sifat iri, dengki, dan memfitnah orang lain dalam bentuk apapun. Apalagi fitnah itu disampaikan dalam bentuk guyon, sehingga orang memahaminya ternyata menjadi bercabang-cabang. Orang memahaminya serius dan ada juga orang yang memahaminya sambil lalu. Tapi fitnah itu ternyata disampaikan begitu saja. Nah, yang ketiga yang perlu kita pahami dari ayat ini bahwa ya, fitnah terhadap seorang wanita salihah itu sungguh sangat kejam, dan itu bisa meruntuhkan atau bisa membuat seseorang itu menjadi sangat terpukul. Oleh karena itu, hati-hatilah dan benarlah kalau orang tua kita dahulu mengatakan mulutmu harimaumu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya Ardiansah bersama Ustaz Perdana Indra mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ikutilah terus kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.